Sabtu Minggu bukam dan bekerja, bersih-bersih segalanya. Facebook dan WhatsApp, Twitter dan Instagram sebagai perantara. Kadang ada bosan, kadang ada jenuh, selalu di alam maya. Kapan bertemu? Selalu tak ada waktu. Sabar menunggu, yang penting selalu setia. Engkau di sana, meskipun jarang kita bertemu, hati selalu rindu. Jagalah hatimu untuk diriku. Kau juga menjaga selalu setia. Engkau di sana, aku di sini, jarak kita jauh. Meskipun jarang kita bertemu, jauh, meskipun jauh.